Spesial untuk Pakem Generation yang punya goyangan angklek. Terima kasih, ada Mas Gimbal di sana ya. Sukses untuk Mas Gimbal. Langsung saja bro, artis idolanya Jawa Timur asli kelahiran Kota Buaya Surabaya, yang punya suara merdu, kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Bareng bersama keluarga besar Pakem Generation, Dwi Ratna New Palapa. Thank you. lanjut napa mbaten. Ayo dok, diteruske dok. Jan penak kok ya. Nalika niroe gayeng tenan permangsaku sugeng siang pakem semuanya.